Nah, alhamdulillah telah kita simak bersama pembahasan atau kajian bersama Ustadz Muhammad bin Umar As-Sewed Hafidzullah Ta'ala dengan pembahasan kitab Isratun Nisa. Masuk pada bab yang baru, yaitu bab tentang seorang wanita yang menghadiahkan gilirannya kepada istri yang lain dari suaminya. Barakallahu fikum. Dan selanjutnya kita masuk sesi tanya jawab, dan kita mungkin langsung aja akan membaca pesan-pesan yang sudah masuk atau pertanyaan-pertanyaan yang sudah siap untuk kita bacakan. Barakallahu fikum. Yang pertama, Bismillah Fan Ustadz, ingin bertanya bagaimana kalau suami selalu mengulang ucapan poligami ke istri dalam keadaan belum mampu untuk melaksanakan, dan istri selalu sedih ketika suami mengulang-ulang kata-kata tersebut. Nah, sesungguhnya poligami atau ta'addud zaujat adalah perkara yang diajarkan dalam sunnah, diajarkan dalam Quran dan sunnah. Tetapi tentunya perkara ini adalah perkara yang semestinya dilakukan dan dilaksanakan dan diamalkan. Dan tujuannya juga sebagaimana yang sering dibahas adalah tujuannya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu pertama kali, dan mengikuti sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam, dan kemudian agar kita bisa mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala barakah. Tazawwajul wadud wal walud fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah. Menikahlah dengan wanita-wanita peranak dan penyayang, karena aku akan membanggakan banyaknya jumlah umatku yaumal qiyamah. Sehingga kalau dia hanya berbicara tapi tidak mengamalkannya, itu bukan tujuan barakallahu fikum. Hanya saja mengganggu atau menyakiti istrinya mungkin. Tetapi sebagai istri juga seharusnya jangan terlalu dipikirkan masalah perkara yang seperti itu. Mengapa demikian? Karena ucapan tersebut adalah ucapan menceritakan tentang berita sunnah. Kalau itu ilmiah, menyampaikan ilmu, menyampaikan dalil dan sebagainya, itu bagus. Tetapi kalau hanya sekedar memanas-manasi, itu adalah perkara yang tidak sepantasnya bagi seorang suami. Karena tentunya kejelekannya akan kembali pada dia sendiri. Dia tidak bisa melihat istrinya dalam keadaan ceria, gembira dan sebagainya, tapi selalu dalam keadaan marah, cemberut dan seterusnya. Barakallahu fikum. Kalau memang sudah siap, sudah mampu dalam keadaan memiliki kecukupan dalam sekian sisinya, maka silakan. Tawakkal ala Allah. Beramalah. Tegakkan sunnah. Labas. Barakallahu fikum, bukan hanya labas, bahkan itu adalah mustahab. Akan mendapatkan dari Allah Ta'ala pahala, karena di dalamnya ada menghidupi orang lain, memberikan sedekah, memberikan berbagai macam perkara-perkara yang itu semua ada nilai pahalanya di sisi Allah Ta'ala. Hatta luqmah, hingga satu suap yang diberikan pada seorang istri, itu dicatat sebagai sedekah. Maka berarti semakin banyak istrinya, semakin banyak sedekahnya, masya Allah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, pertanyaan selanjutnya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Uzzat, Ustadz izin bertanya, bagaimana cara saya menasihati suami yang terlalu akrab, suka bercanda dengan ipar perempuannya atau istri saudara laki-lakinya? Nah, terlalu akrab dengan wanita yang bukan mahramnya itu sangat-sangat berbahaya. Karena akan memunculkan fitnah nantinya. Akan memunculkan dalam hatinya ada perasaan begini dan perasaan begitu. Dan itu dilarang sudah dengan jelas. Karena Rasulullah SAW ketika ditanya, Ara'aital hamu, bagaimana pendapatmu kalau ipar? Dijawab, Alhamul maut. Alhamu al-maut, ipar itu adalah kematian, artinya sangat berbahaya. Barakallahu fikum. Sehingga hendaklah kuat-kuat menjaga hijab antara laki-laki dan wanita yang bukan mahramnya. Barakallahu fikum. Pertanyaan selanjutnya, Bismillah, Afan Ustaz izin bertanya, ada seorang istri yang diajak pindah oleh suaminya, namun sang istri meminta untuk tetap tinggal di kota yang mereka tinggal saat itu. Lalu suami membolehkannya dan meninggalkannya. Saat ini sudah tinggal selama 5 tahun. Yang mau ditanyakan, apakah sudah jatuh cerai Dan apakah sang istri berdosa? Jazakumullah khairan. Ditinggal sampai 5 tahun. 5 tahun, namsat. Barakallahu fikum, ini perlu pertanyaan. Apakah ditinggal 5 tahun itu dalam keadaan ditengok atau tidak ditengok? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, apakah diberi nafkah atau tidak diberi nafkah? Yang ketiga, baru apakah sang istri ridho atau tidak ridho? Kalau tidak ditengok, tidak diberi nafkah, maka sang istri memiliki hak untuk menuntut. Artinya menuntut cerai atau dengan istilah fikihnya khulul. Karena dia punya alasan, ditinggal sekian tahun. Tetapi ketika istrinya yang menyatakan, aku tidak mau pindah, aku di sini saja, mungkin membuat jengkel suaminya, sehingga suaminya mengatakan, kalau begitu kamu di sini, saya yang pergi. Sebagaimana pernah terjadi pada seorang ulama, yang ketika istrinya tidak mau diajak pindah, maka ulama itu pindah dan menikah di sana. Baru kemudian istri pertamanya menyatakan, aku ingin pindah, maka pindah lagi ke sana. Ini barakallahu fikum. Tetapi itu pun tidak 5 tahun. Hanya sekedar menghukum atau membuat jera, mengapa engkau tidak mau menurut suami untuk pergi bersamanya ke tempat yang memang mereka memerlukan untuk pindah ke sana karena hajatnya atau karena pekerjaannya dan lain-lainnya. Barakallahu fikum. Sehingga perlu tanyakan dulu bagaimana tentang apakah ditengok misalnya setiap bulan datang, setiap sekian datang, dan memberi nafkah, maka tinggal engkau ridho atau tidak ridho, itu saja. Kalau engkau ridho, tidak mengapa. Tetapi kalau tidak ada sama sekali nafkah, tidak mengirimkan, tidak mendatangi, maka apa fungsinya sebagai istri? Dan kamu juga, sang istri juga, tidak mengurusi suaminya, tidak memberikan hak suaminya, maka apa maknanya? Maka barakallahu fikum, di sana ada hak untuk meminta cerai atau meminta khulu, barakallahu fikum. Nah, pertanyaan selanjutnya, bolehkah seorang kakak memisah adik perempuannya dengan suaminya karena suaminya tidak mau sholat dan malas bekerja dan sudah sering diperintah biar sholat dan kerja? Atau harus bagaimana, Ustaz? Bolehkah seorang kakak memisah? Kakak, ya. Apa maknanya memisah ini? Mungkin menceraikannya, mungkin karena ngelihat adiknya. Gak bisa kalau orang lain mencerai. Mungkin pihak yang ketiga gak bisa mencerai. Pemisahan antara suami dengan istri itu ada berbagai macam. Ada pemisahan dengan cerai, dan itu dari suami. Suami yang menceraikan. Ada pemisahan dengan khulu', itu dari permintaan istri ke hakim, bukan ke suami. Ke majelis al-qadha atau ke hakim. Kalau hakim melihat alasannya tepat atau alasannya bisa diterima, maka akan diputuskan jatuh talak. Atau bukan saya, bukan jatuh talak, saya ulangi. Jatuhlah khulu, maka dipisahkan oleh pengadilan. Dan iddahnya hanya sebulan. Dan itu pun tidak dinamakan iddah, dinamakan dengan al-istibra, pembebasan rahim, dan tidak bisa kembali kecuali dengan nikah ulang. Tidak bisa kembali, tidak bisa rujuk kecuali dengan nikah ulang. Dan juga barakallahu fikum, kalau khulu', maka harus dikembalikan maharnya dan lain-lain yang berkaitan dengan khulu'. Itu yang kedua. Yang ketiga, baru ada namanya faskun nikah, fasakh nikah, pembatalan nikah. Pembatalan nikah ini juga dengan pengadilan, dengan hakim di pengadilan resmi. Apa itu faskun nikah? Kalau syarat-syaratnya hilang. Syarat-syaratnya hilang. Seperti sang istri na'udzubillah murtad, atau sang suami murtad, keluar dari Islam. Maka otomatis akan dipisahkan suami dengan istri tadi. Karena yang satu muslim, yang satu kafir murtad. Ini barakallahu fikum, beberapa pemisahan-pemisahan suami istri yang ada, yang saya ketahui di dalam syariat. Nah, tadi kakaknya memisahkan itu bagaimana? Itu yang saya tidak paham. Kalau mau memisahkan keduanya, tempuh proses-proses tadi. Kalau yang pertama cerai, berarti engkau berkata pada suaminya, tolong ceraikan adik saya. misalnya begitu, adik perempuannya, tolong tanyakan adik saya. Dan itu tidak bisa memaksa. Kamu kalau tidak sholat, ceraikan adik saya. Kalau si orang tadi mengatakan, saya tidak mau ceraikan. Tidak bisa. Kita memaksa dengan apa? Itu hak suaminya. Tempuh cara kedua. Yaitu, diajak sang wanita ini untuk gugat cerai. Gugat cerai ke pengadilan. Ke hakim. Barakallahu fikum. Tayib, apakah bisa loncat ke yang ketiga? Tergantung. Karena masalah meninggalkan sholat ini ada perselisihan para ulama. Dan ada juga dua bentuk. Ada bentuk yang menentang wajibnya sholat memang. Saya tidak mau sholat sampai kapanpun. Itu kafir, keluar dari Islam dan batal pernikahannya. Tetapi ada pula orang yang malas-malasan sholat dalam keadaan dia mengimani, meyakini kalau itu adalah wajib. Maka dia kadang-kadang juga sholat, tapi kadang-kadang meninggalkannya. Ini sebagian ulama menyatakan tidak kafir. Wallahu ta'ala alam, sehingga tempuhlah yang pertama untuk meminta suaminya agar menceraikan atau gugat cerai ke pengadilan. Wallahu ta'ala alam. Nah, pertanyaan selanjutnya, Afan mau tanya Ustaz, apakah kalau kita mau memberikan hadiah berupa anak kepada saudara kandung kita yang sudah lama menikah tapi belum dikarunia anak ya? Tapi di sisi lain suami tidak setuju dan qadarullah anak yang lahir bukan mahram dari ipar ana. Jazakumullah khairan katsiran. Ini bahasa hadiah ini mengganjal. Nah, anak kok dihadiahkan ya. Nah, ala kulli hal, kalau engkau ingin membantu saudaramu agar dia juga punya momongan, kemudian kamu serahkan ketika bayi pada dia, itu barakallahu fikum, secara hukum syariat tidak bisa merubah nasab. Sehingga perhatikan syarat-syaratnya. Kalau anak kita mau diadopsi oleh orang lain, bayi kita akan dipelihara orang lain, maka syarat pertama ada keridhaan sang suami, bapaknya. Bagaimana mungkin bapaknya tidak setuju kamu akan berikan pada orang lain? Yang gak bisa. Itu adalah anaknya sang bapak tadi. Barakallahu fikum. Sehingga harus ada keridhaan dari suami istri tadi. Yang kedua, masalah nasab tidak berubah. Nasabnya tetap kepada bapaknya. Jadi mau tidak mau nanti ketika anak itu dewasa akan tahu bahwa dia bukan anaknya. Dia adalah anaknya saudaranya. Dia adalah ponakannya. Yang ketiga, masalah hijab, mahram dan sebagainya juga tidak berubah. Kecuali kalau sempat disusui. Tapi kalau dia tidak punya anak, bagaimana bisa menyusuin? Mungkin disusukan oleh saudaranya, saudara kandungnya. Biar dia menjadi ponakan atau saudara bapaknya. Supaya menjadi mahram. Ala kulli hal, kalau tidak ada proses penyusuan tadi, maka tetap ketika wanita atau anak itu wanita, ketika dewasa, maka bapaknya, bapak tirinya, bapak asuhnya, tidak mahram. Dan itu akan repot nanti ketika besar. Barakallahu fikum. Sehingga sebelum Anda, sebelum kita memutuskan untuk diberikan anak tadi untuk dipelihara orang lain, perhatikan semua itu tadi. Jangan sampai ketika dewasa akan bingung. Ada yang ketika dewasa justru marah. Ternyata kamu bukan bapak saya. Kamu bukan ibu saya. Dan seterusnya. Karena kesalahpahaman tadi. Barakallahu fikum. Sehingga tidak mengapa dari kecil sudah diajarkan ini ibu, ini mama. Kok ada ibu, ada mama? Ya, ibu yang memeliharanya, mama yang melahirkannya. Gitu. Sehingga dia bisa menghormati kedua-duanya sebagai ibunya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan begitu telah kita simak bersama sebuah sesi tanya jawab bersama Ustaz Muhammad bin Warasewet Hafidhullah Ta'ala. Mudah-mudahan bisa memberikan jalan keluar buat kita semuanya. Barakallahu fikum. Kalau sini dimanapun Anda berada, mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhir kalam, wassalallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.